kau tinggalkan aku berpaling padanya. Kau katakan padaku hanya dia cintamu. Ku yakin engkau tak begitu. Apa yang kau mau ku lakukan untukmu. Ku ingin engkau tahu dari hati kecilku bahwa ku mencintamu sepenuh hatiku. Ku tak inginkan dia jadi kekasihmu. Yang ku ingin hanyalah kau menjadi milikku. Pernahkah kau rasakan tuh kembali padaku? Pernahkah kau rasakan apa yang ku rasa? Ku yakin engkau